إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita lanjutkan bab qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bab sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islamu ala khamsin, Islam dibangun di atas lima. Kita masuk hadis yang ke-47. An ibn Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islamu ala khamsin, syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, wal hajji, wa shaumi ramadhan. Dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas lima. Apa itu? Yang pertama, syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang kedua, yaitu mendirikan sholat. Yang ketiga, membayar zakat. Yang keempat, di sini lafadznya haji dulu. Sementara dalam kebanyakan lafadz saum dulu. Yang kelima, yaitu puasa Ramadan. Dan dalam satu riwayat, ya dalam riwayat tersebut, Abdullah bin Umar ditanya oleh si perawi, bukannya saum Ramadan dulu baru haji? Apa kata Ibnu Umar? Demikian yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti dalam hal ini ada dua lafaz, ya. Kebanyakan lafaz yaitu saum Ramadan dulu baru apa? Haji. Nah, di sini haji dulu baru saum Ramadan. Dari hadis ini kita ambil faedah, ya akhi. Yang pertama, bayanu arkanil Islam wa annaha khamsah. Penjelasan tentang rukun Islam dan bahwasanya rukun Islam itu ada lima. Yang pertama apa itu? Syahadat la ilaha illallah, dan ini pondasinya. Di mana tidak akan diterima Islam tanpa dua kalimat syahadat. Kemudian tiangnya apa? Salat. Baru kemudian yang lainnya adalah membayar zakat, puasa Ramadan, dan haji ke Baitullah. Maka dari itu akhir Islam, hadis ini menunjukkan yang kedua, bahwa yang paling penting dari lima perkara ini adalah syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di mana ia adalah pondasi. Maka apabila pondasi itu rapuh, pasti bangunan juga akan rapuh. Makanya kekuatan bangunan itu sesuaikan dengan pondasinya. Pondasinya kurang kuat, ya biasanya rumah pun juga akan kurang kuat. Orang yang syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullahnya kurang kuat, maka tiangnya juga kurang kuat. Dia mengaku muslim, dia mengucapkan dua kalimat syahadat, tapi sholatnya masih belang-belang. Kenapa sholatnya masih belang-belang? Jawabnya karena pondasinya rapuh. Kalau pondasinya kuat, dia syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullahnya betul-betul menghujam di dada dia, maka sholatnya pun dan tiangnya pun akan kokoh insyaallah. Maka dari itulah kewajiban kita adalah perbaiki dulu yang ini. Para nabi, para rasul, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 tahun beliau berdakwah di kota Mekah, memperbaiki yang ini dulu. Syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu yang kita fokuskan, bukan berarti kita tidak boleh membahas tentang sholat, tentang zakat, tentang puasa, silakan. Tapi maksudnya adalah yang benar-benar kita fokuskan adalah pembahasan tentang makna dua kalimat syahadat, supaya manusia benar-benar paham apa itu hakikat tauhid, apa itu bagaimana apa syirik. Sebab kalau sholatnya mantep tapi syiriknya mantep juga, tidak ada manfaatnya sholat dia. Karena syarat yang paling utama untuk masuk surga adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Iya. Faedah selanjutnya, hadis ini juga menunjukkan akhi bahwa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah harus disertai dengan keilmuan. Dari mana kita ambil? Itu dari kata-kata syahadat. Apa makna syahadat? Syahadat itu artinya bersaksi. Dan seseorang jika bersaksi dengan tanpa ilmu, disebut bersaksi tidak? Tidak. Berdusta namanya. Kalau misalnya antum diminta jadi saksi dalam sebuah kejadian, lalu kemudian antum berkata, ya saya siap jadi saksi. Ya pertanyaannya, kenapa kamu siap jadi saksi? Jawabnya, karena saya menyaksikan sendiri. Saya punya ilmunya. Nah, sekarang kalau antum tidak menyaksikan, tidak punya ilmunya, berani gak bersaksi? Jawab, tidak berani. Kalaupun berani, pasti bersaksi dusta, mengada-ngada. Berarti dari kata syahadat itu mengandung makna apa? Bahwa persaksian kita ketika mengucapkan la ilaha illallah harus betul-betul di atas apa? Keilmuan. Ilmu tentang apa? Tentang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Iya. Makanya sering saya sampaikan di sini juga, wa la ilaha illallah itu bagaikan kunci. Dan kunci tanpa gigi tidak akan bisa membuka pintu. Dan gigi daripada kunci la ilaha illallah itu 7 syarat la ilaha atau 8 syarat la ilaha illallah. Syarat yang paling pertama dan paling utama apa? Ilmu. Sebab dari ilmu akan tumbuh apa? Yakin. Tidak mungkin yakin dulu baru ilmu, tidak mungkin. Seseorang itu yakin kalau sudah ada ilmunya. Setelah dia berilmu dan ilmu sangat kokoh, muncul keyakinan. Kalau sudah sangat yakin, muncul apa? Penerimaan, kabul. Kalau dia sudah menerima secara sempurna, akan muncul apa? Iz'an, ketundukan dan kepatuhan. Keyakinan itulah yang menimbulkan keikhlasan, kejujuran di dalam keimanan. Ya. Dan itu pula yang akan memunculkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya, makna syahadat itu sebetulnya kalau kita perhatikan, Pak, kata-kata asyhadu, aku bersaksi, sebetulnya menunjukkan kepada 7 syarat tersebut. Karena orang yang bersaksi pasti syarat utamanya dia harus punya ilmu dulu tuh. Ya. Maka wajib kita pelajari apa yang diinginkan oleh kalimat la ilaha illallah. Apa syarat la ilaha illallah? Apa pembatal la ilaha illallah? Apa rukun-rukun la ilaha illallah? Berapa banyak orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi ternyata dia melakukan pembatal-pembatal la ilaha illallah. Banyak. Kenapa? Enggak paham. Ya, tentang yang diinginkan oleh kalimat la ilaha illallah. Kalau di zaman Rasulullah, orang-orang musyrikin Quraisy dengan kefasihan bahasa mereka, Pak, Mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, enggak mau. Kenapa mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah? Karena mereka faham apa konsekuensi ucapan la ilaha illallah. Apa yang diinginkan oleh kalimat la ilaha illallah? Iya. Konsekuensinya mereka harus tinggalkan semua ibadah-ibadah kepada selain Allah. Sementara di zaman sekarang orang mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, bahkan kepalanya sampai berputar-putar. Iya. Mengucapkan la ilaha illallah tapi dukunnya jalan terus. Mistiknya kuat, kesyirikannya. Saking tidak fahamnya yang diinginkan oleh kalimat la ilaha illallah. Maka orang-orang musyrikin Quraisy itu faham apa yang diinginkan kalimat la ilaha illallah. Dan orang-orang musyrikin Quraisy itu mempersekutukan Allah saat mereka senang saja, Pak. Adapun di saat mereka susah dan ditimpa kesusahan apa mara bahaya, oh itu doanya hanya kepada Allah saja sudah. Allah mengatakan wa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin. Apabila mereka berlayar di lautan lalu ditimpa gelombang besar, apa yang terjadi, Pak? Da'allaha mukhlishina lahuddin. Mereka hanya berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan doa hanya kepada Allah. Itu orang musyrikin lupa sama Lata, lupa sama Uzza, lupa sama Manat, lupa sama Hubal. Sementara di zaman sekarang banyak orang yang mengaku Islam di saat dikasih mara bahaya lupa sama Allah. Yang diingat apanya, Pak? Selain Allah. Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Badawi dan yang lainnya. Iya. Fa Allah musta'an. Ikhwata Islam azan ya Allah wa ya. Demikian pula Muhammad Rasulullah. Harus kita pahami apa yang diinginkan oleh kalimat Muhammad Rasulullah. Ya, yang hakikatnya kita wajib memurnikan ittiba kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang hakikatnya kita tidak boleh mendahulukan ucapan, perkataan, pendapat pun siapapun di atas pendapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib kita untuk mengimani dan membenarkan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun yang Rasulullah kabarkan itu tidak masuk di akal. Antum tahu ketika kejadian Isra dan Mi'raj, Rasulullah SAW bercerita kepada kaum musyrikin Quraisy, tertawa terbahak-bahak orang-orang musyrikin Quraisy. Apa katanya? Muhammad memang gila. Masa dia pergi ke Masjidil Aqsa dalam satu malam, terus naik ke langit. Akhirnya orang-orang muslim Islam yang lemah keimanannya murtad lagi, Pak, sebagian mereka. Akhirnya orang-orang musyrikin Quraisy datang kepada Abu Bakar dan berkata, "Hai Abu Bakar, coba dengarkan itu temanmu itu. Tambah ngaco itu," katanya. "Masa dia mengatakan pergi ke Masjidil Aqsa dalam satu malam?" Apa kata Abu Bakar? "Aku percaya lebih dari itu. Datang dan turun kepadanya wahyu siang dan malam saja aku percaya, apalagi itu." Ini yang harus, inilah ya yang diinginkan oleh kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, membenarkan yang dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua yang Rasulullah kabarkan wajib imani selama hadisnya sahih. Tidak boleh ditolak oleh akal-akal dan pendapat-pendapat kita. Tidak boleh kita tolak hanya karena mengikuti pendapat seorang ustaz. Tidak boleh ditolak hanya karena mengikuti pendapat seorang ulama. Iya. Ikhwata Islam azanillahu ayyakum. Nah, ini rukun yang pertama. Apa itu? Syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Rukun yang kedua, salat. Ini ibadah yang sangat agung. Allah mewajibkan semua syariat Islam melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali salat. Untuk salat Allah memanggil langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah wajibkan salat kepada Rasulullah tanpa perantara. Menunjukkan akan keagungan ibadah salat. Makanya para ulama sepakat, Pak. Siapa yang meninggalkan salat karena menolak kewajibannya, maka dia kafir, murtad dari agama Islam. Nah, yang menjadi perselisihan ulama itu kalau ada orang yang meninggalkan salat karena malas. Kalau malas, dia enggak mau salat, malas bukan karena dia menolak kewajibannya. Kalau ditanya, "Kamu yakin wajib?" "Yakin, itu wajib." "Kamu kenapa enggak salat?" "Malas." Nah, ikhtilaf para ulama. Imam Ahmad mengatakan apa? Murtad dari agama Islam. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Baina syirki wal kufur wa baina shalah al-ahdu alladhi bainana wa baina syirki wal kufur as-shalah, faman tarakaha faqad kafar." Batasan antara kita dengan kesyirikan dan kekafiran apa? Salat. Siapa yang meninggalkan salat maka telah ia telah kafir. Sementara jumhur ulama mengatakan belum. Selama ia masih meyakini kewajiban salat lalu ia tinggalkan karena malas, dia belum murtad dari agama Islam, tapi ia telah melakukan dosa yang sangat besar di sisi Allah. Ya. Dan sebagian ulama lagi berpendapat yang murtad itu yang tidak mau salat sama sekali. Yang enggak mau sholat sama sekali, maka ini yang murtad. Karena hadis yang disebutkan tadi, batasan antara kesyirikan dan kekafiran, ya, batasan antara kita dengan kesyirikan dan kekafiran itu apa? Sholat. Siapa yang meninggalkan sholat, maka ia telah kafir. Sementara dia masih sholat, tapi terkadang sholat, terkadang enggak. Maka tidak disebut dia meninggalkan sholat. Disebut meninggalkan sholat itu kalau meninggalkan sama sekali enggak mau sholat. Maka yang seperti ini yang dikafirkan. Dan ini yang dirajikan oleh Syekhul Islam, Syekh Utsaimin, Syekh Ibrahim, dirajikan oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili. Ya. Bahwa yang dikafirkan itu yang enggak mau sholat sama sekali. Enggak mau sujud sama Allah. Ada, Pak. Banyak orang Islam yang KTP-nya Islam, Pak, disuruh sholat gak mau, Pak. Bahkan ada teman kita, dia punya anak buah gak mau sholat. Ketika dia ancam temannya, "Kamu kalau gak sholat, saya keluarkan kamu." Apa kata dia? "Mendingan saya keluar, Pak, daripada saya sholat." Bayangkan, Pak. Ngeri itu orang. Ada teman kita juga cerita, dia bilang di kampungnya itu, "Kamu sholat." Jawabnya apa coba? "La ikraha fiddin." "Enggak ada paksaan dalam agama," katanya. Masya Allah. Disuruh sholat, jawabannya enggak ada paksaan dalam agama. Jadi kita itu enggak dipaksa sholat, enggak dipaksa. Ya silakan aja kalau masuk neraka. Apa kata dia? Ketika disebutkan, "Silakan aja kamu masuk neraka. Di neraka kan banyak cewek-cewek cantik," katanya. La ilaha illallah. Ini orang enggak ada takutnya sama Allah, Pak. Neraka pun dia enggak takut, Pak. Kenapa? Enggak ada keimanan. Kalau dia beriman tentang bagaimana kerasnya siksa Allah, dia akan takut. Mungkin dia baru ketakutan kalau bumi berguncang itu. Baru ketakutan. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Maka dari itu ya akhi. Ya. Salat perhatikan betul-betul. Orang yang betul-betul memperhatikan salatnya, insyaallah Allah akan berikan kekuatan untuk memperhatikan amal yang lainnya. Kenapa? Karena disebutkan dalam hadis, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu as-shalah." Yang pertama kali dihisab nanti pada hari kiamat apa? Salat. Kalau salatnya benar, yang lain ditulis sama. Kalau salatnya rusak, yang lain ditulis sama. Makanya ya, kekuatan kita di dunia ini dengan salat, Pak. Orang yang enggak salat hatinya rapuh. Orang yang enggak sholat dijamin dia tidak akan mampu di depan maksiat. Lihat sama antum, orang yang suka berbuat maksiat, antum lihat sholatnya pasti payah. Apalagi kalau orang yang enggak pernah sholat, maksiatnya luar biasa. Ya, lihat saja. Bahkan orang yang enggak pernah sholat hampir dekat kepada kekafiran. Sahih. Sementara kekuatan kita untuk meninggalkan perbuatan keji dan mungkar yang paling besar adalah sholat. Allah berfirman, inna sholata tanha anil fahsyai wal mungkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tuh lihat. Lihat. Allah menyebutkan bahwa sholat itu fungsinya mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Gimana kalau dia tidak sholat, Pak? Berarti dia tidak ada kekuatan untuk meninggalkan perbuatan keji dan mungkar. Allah. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Maka Rasulullah SAW sangat menekankan kepada umatnya masalah sholat ini. Ya, setelah tauhid adalah sholat. Ya. Kemudian apa? Zakat. Ini juga berapa banyak Allah sebutkan zakat itu dengan sholat. Wa aqimus sholat, wa atu zakah. Dirikan sholat, bayar apa? Zakat. Kenapa sih zakat itu selalu nempelnya dengan sholat? Karena kata para ulama, sholat itu ibadah badan yang paling agung. Sedangkan zakat itu ibadah harta yang paling agung. Ya. Maka ya akhi, orang yang tidak mengeluarkan zakat di padang mahsyar dikumpulkan ya dalam keadaan ia disiksa oleh barang-barangnya itu. Sebelum diberikan keputusan Allah oleh Allah apa ia masuk surga atau neraka. Yang disebutkan dalam hadis, orang yang punya unta tidak mengeluarkan zakatnya, maka unta itu di padang mahsyar akan menginjak-injak dia. Orang yang punya emas dan perak tidak dikeluarkan zakatnya harta, di padang mahsyar Allah jadikan dia ular yang sangat berbisa. Itu kata Rasulullah sebelum Allah putuskan ia di surga dan atau di neraka. Di padang mahsyarnya aja dia udah disiksa. Mengerikan orang yang tidak mengeluarkan zakat itu ya. Iya. Kemudian selanjutnya apa? Saum Ramadan. Saum Ramadan, ibadah yang luar biasa, Pak. Rasulullah SAW bersabda, "Alaika bis-siyam fa innahu la mithla lah." Hendaklah kamu berpuasa karena ibadah puasa itu kata Rasulullah tidak ada tandingannya. Dan memang Masya Allah, Pak. Siapapun di antara kita yang ingin melembutkan hatinya, berpuasalah. Siapapun di antara kita yang ingin menguasai syahwatnya, berpuasalah. Kalau antum merasa lemah di hadapan syahwat, puasa. Makanya Rasulullah bersabda, ya ma'syar syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang sudah mampu menikah, menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj, karena itu lebih menundukkan mata dan lebih menjaga apa? Kemaluan. Wa man lam yastati, dan siapa yang belum mampu untuk menikah, Rasulullah sebutkan apa? Fa alaihi bisawm, maka hendaklah ia saum. Fa innahu lahu wija, karena saum itu akan menjadi apa? Perisai buat dia. Masyaallah. Iya. Sebentar lagi alhamdulillah bulan Ramadan, Pak. Ini kesempatan emas nih, Pak. Bulan Ramadan ini luar biasa sekali. 30 hari atau kurang satu hari kita dilatih oleh Allah untuk saum. Kenapa sih puasanya harus sebulan? Kenapa enggak dua minggu aja? Kok harus sebulan? Pak, sebagian ulama menyebutkan hikmahnya, kalau cuma dua minggu atau seminggu, dua minggu, tiga minggu, pengaruhnya belum kuat. Tapi kalau sudah sebulan, pengaruh puasa itu kuat. Lebih dari sebulan, malah melemah nantinya. Maka Allah dengan kebijaksanaan dan ilmunya yang sangat luar biasa, kita rasakan sendiri. Makanya, saum Ramadan ini, Pak, adalah merupakan karunia yang Allah ingin untuk kita itu kebaikan, Saudara. Siangnya kita puasa, malamnya apa? Salat malam. Puasa saja kata Rasulullah termasuk pintu kebaikan. Salat malam pintu kebaikan. Apalagi kalau ditambah dengan sedekah, lengkap sudah tiga pintu kebaikan kita miliki. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bertanya kepada Mu'adz bin Jabal, "Maukah aku beritahu kamu tentang pintu-pintu kebaikan, hai Mu'adz?" Kata Mu'adz, "Mau hai Rasulullah." Kata Rasulullah apa? Puasa, salat malam dan sedekah. Ternyata pintu kebaikan cuma tiga. Puasa, salat malam. Alhamdulillah siang harinya di bulan Ramadan apa? Kita saum. Malamnya kita salat malam. Tinggal satu nih. Apa itu? Sedekah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan lebih dermawan lagi dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Kata Ibnu Abbas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling dermawan dan beliau bertambah dermawan di saat bulan Ramadan ketika bertemu dengan Jibril. Iya. Ikhwata Islam azan ya Allah wa iyyakum. Kemudian yang terakhir apa? Haji. Tapi untuk haji ini, Pak, Rasulullah memberikan ikatan bagi orang yang mampu. Iya. Insyaallah Islam itu mudah. Syariat haji itu hanya bagi orang yang mampu. Berarti bagi yang enggak mampu ya sudah. Maka kalau antum misalnya enggak mampu haji, enggak perlu memberat-beratkan diri untuk ngutang sana sini. Apalagi ngutang ke apa? Ya, ke bank konvensional yang jelas riba gitu. Tak butuh, Pak. Ya udahlah. Namanya juga enggak mampu, apain sih kita harus nyapain-nyapain diri harus pinjam sana sini, Pak. Iya. Maka ya akhi, haji ke Baitullah disebutkan dalam hadis, man hajja falam yarfuth walam yafsuk raja'a ka yaumi waladathu ummu. Siapa yang haji dia tidak berkata kotor dan tidak berbuat kefasikan, maka ia pulang dalam keadaan bersih dari dosa-dosanya seperti dilahirkan oleh ibunya kembali. Masya Allah. Iya. Ikhwata Islam azani Allah. Nah inilah rukun Islam. Dan lima rukun Islam ini, Pak, jalan terbesar masuk surga. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya, tiba-tiba ada seorang laki-laki orang Arab Badui masuk. Langsung dipegangnya tali unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata, "Wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku amalan yang bisa memasukkan aku ke surga." Kata Rasulullah, beribadahlah kepada Allah, jauhkan kesyirikan. Dirikan salat, bayar zakat, berpuasalah di bulan Ramadan, dan berhajilah ke Baitullah. Ternyata lima perkara ini, ya, amalan yang paling besar untuk memasukkan seseorang ke mana? Ke surga. Iya. Kita masuk bab selanjutnya. Bab man ahsana fil Islam. Bab it'amut ta'am minal Islam. Bab memberi makan termasuk Islam. Maksud bab dari bab ini, Pak. Bab memberi makan termasuk Islam, bahwa Islam itu identik dengan amalan-amalan yang bersifat lahiriah. Islam identik dengan apa? Amal yang bersifat apa? Lahiriah. Sedangkan iman identik dengan amalan yang bersifat apa? Batin. Walaupun sebetulnya sebagaimana pernah kita bahas, bahwa Islam dan iman itu, Pak, apabila bertemu dalam satu kalimat, maknanya berpisah. Dan apabila sendiri-sendiri, maka maknanya apa? Bertemu. Maksudnya begini, kalau kita baca dalam satu kalimat nih, Islam dan iman, maka maksudnya apa? Islam rukun Islam, iman rukun iman. Tapi kalau dikatakan Islam saja, maka masuk padanya iman. Kalau disebut iman saja, maka masuk padanya rukun Islam. Dan itu hadisnya sudah pernah lewat, tidak perlu saya syarah lagi. An ibni Amr, dari Abdullah bin Amr, semoga Allah meridainya, anna rajulan sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam al-ayyul islami khair. Bahwa ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam apa wahai Rasulullah yang paling baik? Lihat, Rasulullah ditanya, Islam apa yang paling baik? Apa kata Rasulullah? Yaitu kamu memberi makan. Memberi makan siapa? Fakir, miskin. Wa taqra'us salam, dan kamu ucapkan salam kepada siapa? Kepada orang yang kamu kenal dan orang yang kamu tidak kenal. Alaman arafta wa man lam ta'rif. Iya. Hadis ini, akhi, kita ambil faedah. Yang pertama, bolehnya bertanya kepada seorang alim dalam perkara yang dibutuhkan dalam agama. Bolehnya bertanya kepada seorang alim dalam perkara yang dibutuhkan dalam agama. Ingat ya, bolehnya bertanya itu di saat dibutuhkan. Berarti kalau enggak saat Anda tidak membutuhkan, jangan bertanya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW melarang banyak bertanya. Rasulullah SAW melarang apa? Banyak bertanya, enggak boleh banyak bertanya. Kadang ya, dalam sebuah kajian Ustaz membuka pertanyaan. Silakan mau bertanya. Antum sebetulnya enggak ada yang mau ditanyakan sih, cuman mikir-mikir, nanya apa ya. Ningka gini enggak bagus, Pak. Kalau enggak ada yang perlu ditanyakan, enggak usah nanya deh. Enggak usah mikir-mikir juga mau nanya apa. Yang mau antum tanyakan itu memang perkara yang antum butuhkan atau pelajarannya belum antum pahami. Antum misalnya belum pahami ada sebuah perkataan ustadz yang antum belum paham, antum tanyakan, enggak masalah. Adapun antum bikin-bikin apa, mikir-mikir, khawatirnya apa? Antum akan terjerumus kepada pertanyaan-pertanyaan yang tidak boleh. Iya. Min babis saddi dzari'ah, menutup pintu yang bisa menjerumuskan kepada apa? Iya, keburukan. Iya. Faedah yang kedua, bayan annal Islam darajat. Islam itu berderajat-derajat. Karena di sini Nabi SAW ditanya, Islam apa yang paling baik, wahai Rasulullah? Berarti ada yang paling baik, ada yang baik, ada yang bawahnya lagi. Iya. Maka Rasulullah menjelaskan apa Islam yang paling baik. Kata Rasulullah, yaitu kamu memberi makan. Ya, kata-kata to'am, Pak. To'am dalam bahasa Arab itu mempunyai makna makanan yang sifatnya pokok. Makanan apa? Makanan pokok. Itu namanya to'am. Maka memberi makan termasuk ibadah agung. Iya, Pak. Iya. Kenapa Rasulullah tidak menyebut memberi uang? Karena di zaman Rasul kebutuhan kepada makanan lebih. Kalau di zaman sekarang terkadang kebutuhan kepada uang bisa lebih. Maka enggak masalah di zaman sekarang kita kasih uang. Ya, untuk kebutuhan hidupnya. Ada terkadang orang miskin, beras punya, cuman masalahnya enggak punya uang, mau berobat enggak punya, buat ini apa enggak cukup hidupnya. Ya. Maka pada waktu itu yang kita kasih jangan beras, Pak. Kasih apa? Uang. Ya. Yang lebih bermanfaat buat dia. Hadis ini juga menunjukkan, Pak, keutamaan mengucapkan salam. Dan itu termasuk Islam yang paling baik sudah. Disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, ayyuhan nas afshus salam wasilul arham, wahai manusia sebarkan salam, sambung silaturahim, ucapkan kata-kata yang baik, dan salatlah kamu di waktu malam, tadkhulul jannata bisalam, kamu akan masuk surga dengan selamat. Iya. Mengucapkan salam termasuk jalan menuju surga, Pak. Rasulullah bersabda. Kata Rasulullah apa? La tadkhuluna al-janna hatta tu'minu. Wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbatum. Kata Rasulullah, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Dan kalian tidak beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah aku ajarkan cara supaya kalian saling mencintai? Apa kata Rasulullah? Afshus salam, sebarkan salam. Iya. Makanya kita kalau kita nyebut assalamualaikum, hilang, Mbak. Dan yang paling utama kata Rasulullah di sisi Allah yang pertama mengucapkan salam. Iya. Upayakan kita yang pertama kali mengucapkan salam assalamualaikum. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwa mengucapkan salam itu jangan khusus kepada yang kita kenal saja, tapi juga kepada yang kita tidak kenal. Kan disebutkan dalam hadis, di antara tanda hari kiamat itu, Pak, taslimul khassah. Di antara tanda hari kiamat itu orang mengucapkan salam kepada orang khusus saja. Ya. Pernah Abdullah bin Mas'ud sedang berjalan berdua dengan seorang tabi'in. Lalu ada seseorang bertemu dengan mereka, lalu dia berkata, "Assalamualaikum ya Aba Abdurrahman." "Assalamualaikum ya Aba Abdurrahman." Salamnya hanya untuk Ibnu Mas'ud. Mendengar itu Rasulullah bersabda, apa? Shadaqa Rasulullah. Benar apa yang diucapkan oleh Rasulullah. Wa di antara tanda hari kiamat, seseorang mengucapkan kepada orang yang khusus. Enggak boleh. Ya. Antum lihat misalnya teman antum lagi berjalan sama yang lainnya. Antum cuma panggil nama dia aja. Assalamualaikum ya akhi, yang lainnya enggak disalam. Ini enggak boleh. Ya. Bab selanjutnya, bab man ahsana fil Islam. Bab orang yang berbuat baik dalam Islam. Hadis 49. An ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala rajulun ya Rasulullah anu akhadhu bima amilna fil jahiliyah. Ada seorang laki-laki berkata, wahai Rasulullah, apakah kita akan disiksa disebabkan amalan kita di masa jahiliyah? Qal, man ahsana fil Islam lam yu'akhadh bima amila fil jahiliyah. Siapa yang berbuat baik dalam Islam, maka ia tidak akan disiksa terhadap apa yang ia lakukan di masa jahiliyah. Wa man asa'a fil Islam, tapi siapa setelah Islam dia tetap berbuat buruk, ukhidha bil awwali wal akhir, maka semuanya akan dihitung oleh Allah. Maksudnya begini Pak, sebelum Islam dia suka makan riba, setelah Islam masih makan riba juga, maka dosanya sebelum Islam tetap dicatat oleh Allah. Sebelum Islam dia suka ghibah, setelah masuk Islam masih aja tetap ghibah, maka dosanya sebelum Islam tetap dicatat oleh Allah. Sebelum Islam dia suka minum arak, setelah masuk Islam tetap aja minum arak, maka tetap. Iya. Tapi orang yang masuk Islam lalu dia bertaubat dari semuanya, maka pada waktu itu semuanya sudah digugurkan oleh Allah. Kenapa? Karena Islam itu sendiri sudah menggugurkan dosa-dosa dia keseluruhan. Iya. Hadis ini akhi kita ambil faedah. Annal Islam yajubbu ma qablah. Bahwa Islam menggugurkan dosa-dosa sebelum Islam. Islam menggugurkan dosa-dosa sebelum apa? Islam. Faedah yang kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, Pak, bahwa jahiliyah itu dimutlakan untuk sesuatu sebelum Islam. Jahiliyah itu dimutlakan untuk sesuatu sebelum, tidak disebut masa jahiliyah kalau sudah datangnya Islam. Adapun sebelum Islam datang, maka itu tidak disebut masa jahiliyah. Dan tidak disebut seseorang di atas jahiliyah kalau dia di atas Islam. Disebut seseorang di atas jahiliyah kalau ia belum masuk Islam. Walaupun ya ada perangai-perangai yang disebut oleh para ulama sebagai perangai jahiliyah. Ya. Nah, kalau ada orang yang jatuh kepada perangai jahiliyah, apakah pelakunya kafir? Tidak. Tapi dia pelaku dosa besar. Ya, contoh misalnya Abu Dzar. Beliau pernah mengejek seorang sahabat. Sahabat ini kulitnya hitam legam. Apa kata sahabat Abu Dzar ini? Hai anak perempuan hitam. Mendengar itu Rasulullah marah. Apa kata Rasulullah? Ya Abu Dzar, innaka mru'un fika jahiliyah. Hai Abu Dzar, pada dirimu ada perangai jahiliyah. Hai Abu Dzar. Apakah Rasulullah mengkafirkan? Tidak. Makanya apa? Orang yang disebut mati bangkai jahiliyah itu bukan artinya mati kafir. Mati di atas bangkai jahiliyah artinya mati di atas salah satu perangai apa? jahiliyah, alias dia wafat di atas dosa besar. Dan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan pelaku dosa besar tidak kafir. Ya. Tidak seperti sebagian kelompok di negeri kita, Pak, yang mengatakan siapa yang tidak mau baiat kepada kita maka ia matinya bangkai jahiliyah alias kafir, kata mereka. Akhirnya mereka mengkafirkan semua yang tidak mau baiat kepada imamnya. Wah, ini bahaya, Pak. Ini pemahaman orang khawarij. Ya. Baik, sepertinya sudah isya. Kita tutup. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.